Pertanyaan berikutnya, kalau istri paman jadi muhrim apa enggak? Dan pamannya suami jadi muhrim apa enggak? Tidak, ya, tidak menjadi mahram. Ya. Tapi jadi muhrim mungkin. Kalau dia berihram untuk haji atau umrah, maka dia jadi muhrim. Tapi kalau jadi mahram, sebagai orang yang haram untuk dinikahi, itu tidak. Iya. Jadi andaikan suami itu meninggal, si istri ini boleh menikah dengan pamannya suami. Taib. Kalau suami punya istri, istrinya meninggal, dia boleh menikah dengan bibinya, karena bukan mahram. Ya. Sehingga tidak boleh kemudian bergaul bebas, ya, berikhtilat atau sampai berdua-duaan antara yang bukan mahram tersebut.